Mitra Bisnis, program 100 hari terakhir Presiden SBY dikritik yang salah satu isinya memberikan rekomendasi kepada pemerintahan selanjutnya tentang apa yang mesti dilakukan untuk penurunan subsidi BBM. Pengamat menilai untuk hal subsidi BBM ini bukan hal baru dan semua pemangku kepentingan sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Seharusnya rekomendasi itu sudah dilakukan di pemerintahan Presiden SBY saat ini. Untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda? Jadi BBM itu menurut saya sih sebenarnya problem SBY, tapi tidak ingin dia pecahkan lalu jadi dilemparkan kepada pemerintahan yang baru. Jadi memang ketika di masa menjelang 20 Oktober ini, berdasarkan pidato era PBN 2015 ini ya, yang akan dijalankan juga oleh Pak Jokowi sekitar 1 tahun, ini memang menjadi problem sebenarnya untuk pemerintahan Pak Joko Widodo, karena beliau harus menjalankan hampir 1 tahun program PBN yang diajukan oleh pemerintahan SBY Budiono sebelum bisa memasukkan program-program yang terkait dengan kampanye Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Jadi memang masih bisa berharap sih di era PBNP ya begitu ya, nanti sekitar bulan Februari atau Maret begitu. Tapi memang salah satu yang paling mendesak adalah soal BBM. Sebenarnya pihak Pak Jokowi kan menginginkan agar beban itu dibagi dua saja. Jadi kalau memang ada upaya untuk menaikkan BBM, itu bisa dibagi dua. Jadi di masa akhir pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian nanti ditambah atau dicarikan jalan keluar di masa Pak Joko Widodo. Tetapi tampaknya harapan itu tidak akan terpenuhi kalau melihat cara kerja Pak Susilo Bambang Yudhoyono kan selalu berupaya mencari aman ya, bertahan 10 tahun ya, karena itu juga karena beliau adalah safety player sebenarnya, sehingga saya pribadi sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa Pak Susilo Bambang Yudhoyono bakal mengambil bagian untuk menaikkan BBM di masa akhir pemerintahannya, karena itu nanti dianggap mencederai pemerintahannya kan begitu. Ada yang berpendapat rekomendasi ini hanya untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan SBY selama ini, Pak. Iya, memang banyak hal mungkin bisa dikatakan bagian dari kesalahan itu. Misalnya, pernah menaikkan zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian diturunkan lagi kan. Terus kemudian ada upaya untuk tidak pernah mau menaikkan itu karena dengan alasan akan memancing kerusuhan massa kan. Nah, menurut aku salah satu sebenarnya yang menyebabkan Pak SBY bisa bertahan 10 tahun juga adalah upaya untuk terus-menerus menjebakkan diri sebenarnya di dalam subsidi BBM ini. Sehingga menumpuk sampai hari ini akan ditutup tanggal 20 Oktober sekitar 300-an triliun dan itu merupakan tabungan yang berupa bom waktu yang diberikan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono kepada Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Saya sih berharap bahwa Pak Jokowi Yusuf Kalla bisa memberikan alternatif pemecahannya sehingga tidak merugikan masyarakat secara umum tapi juga tidak merusak APBN atau juga nanti APBNP yang mungkin diajukan oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Karena kalau berdasarkan hitungan APBN yang diajukan kemarin oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Budiono itu betul-betul bom waktu. Karena hampir 300 triliun dan itu kalau kita pakai saja untuk pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perumahan itu bukan uang yang kecil sebenarnya. Tetapi Pak Susilo Bambang Yudhoyono gak mau mengambil risiko itu dan risikonya dibuang. Jadi di carry over istilahnya kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan sih saya berharap ada jalan keluar yang bisa diambil sebagai alternatif oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sehingga beban APBN yang 300 triliun itu bisa diatasi sehingga bisa dipakai untuk belanja terhadap kebutuhan dasar publik tetapi juga tidak merugikan rakyat secara umum dan yang ketiga tentu tidak merupakan peluang untuk memancing kerusuhan massa kan biasanya sangat mudah memancing kerusuhan massa apalagi dalam kondisi politik yang masih babak belur seperti sekarang ini kan ada yang tetap nggak mau kalah kan itu akan pasti akan memanfaatkan ruang politik itu. Kalau penilaian Pak Fajrul sendiri, bagaimana tentang pelemparan tanggung jawab ke pemerintahan baru ini? Apa memang harus selalu begitu? Iya, bahasa jalanannya melempar tanggung jawab, tapi bahasa berbau ilmiahnya disebut carry over begitu. Jadi dilemparkan memang beban itu kepada pemerintahan yang baru, padahal beban itu ditabung hampir selama 10 tahun terakhir. Jadi memang dalam titik itu kita akan melihat bahwa betapa tidak bijaknya Pak SBY dalam persoalan BBM ini begitu ya. Sehingga untuk mempertahankan dirinya dia menabung persoalan, kemudian ketika persoalan itu sampai pada titik menjadi bom waktu, dia lempar kepada penerusnya yaitu Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Memang sangat tidak bijak, tetapi ya itulah Susilo Bambang Yudhoyono, seorang safety player. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman, saya Kori Lumenta.